Hey, selamat datang di dunia musik remix. Saya, DJ Mansam GGR19, akan mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. Hey, selamat datang di dunia musik remix. Saya, DJ Mansam GGR19, akan mempersembahkan musik untuk Anda. Selamat mendengarkan. Ladies and gentlemen, I am Elvis Alcala.